الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة سبو yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan memohon petunjuk, bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, Kitabu Adz-Dzikri Wad-Du'a'i Wal-Istighfari Wat-Taubah. Kitab zikir, doa, taubat dan wattaubati wal istighfar, taubat dan istighfar. Bab yang pertama, anjuran untuk mengingat Allah Ta'ala. Hadis yang kedua di bawah bab ini pada halaman 937 nomor 6756. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-imam musliman rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybata wa Abu Kuraybin qala haddathana Abu Muawiyata an al-A'mash bihadha al-isnad wa lam yadhkur wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'an. Yeah. Hadith Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang sudah ada di hadis pertama di bawah bab ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala hadis kursi. Allah berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, saya sesuai dengan atau berada pada dugaan atau prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan saya bersama dia, maksudnya hamba, ketika dia mengingatku. In dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, jika dia mengingatku dalam dirinya atau pada dirinya, maka aku pun mengingatnya pada diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in hum khairun minhum, jika ia mengingatku di khalayak ramai, kumpulan banyak orang, dzakartuhu fi mala'in hum khairun minhum, saya akan sebut dia di kumpulan atau khalayak di mana mereka lebih baik daripada khalayak mereka, maksudnya khalayak yang di mana hamba ini menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maksud yang lebih baik ini adalah malaikat. Ya. Maksud kumpulan khalayak yang lebih baik daripada khalayak di mana hamba itu menyebut Allah, maksudnya adalah malaikat. Allah menyebut hamba ini di kumpulan malaikat yang mana mereka lebih baik daripada manusia. Di sini pada kesempatan kita belajar hadis ini, ada satu hal yang perlu kita catat, bahwa sebagian para ulama menjadikan ini dalil bahwa malaikat secara jenis, secara keseluruhan lebih baik daripada manusia. Ya. Fi mala'in wa in dzakarani fi mala'in, maksudnya di kumpulan manusia hamba ini menyebut-nyebut Allah, maka Allah akan menyebut-nyebutnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan manusia tersebut, maksudnya adalah malaikat. Dari sini para ulama mengambil dalil bahwa malaikat secara umum atau secara jenis lebih baik daripada jenis manusia atau kumpulan banyaknya manusia. Kemudian wa in taqarraba minni shibran, jika hambaku mendekatkan diri kepada denganku satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba yang mendekatkan diri, yaitu lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh hamba itu sendiri. Hambanya sejengkal, sementara Allah mendekatkan dirinya kepada hamba itu satu hasta. Wa in taqarrabtu ilai wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, kalau dia mendekat satu hasta, maka aku akan dekatkan diriku kepadanya satu depa, lebih banyak, lebih baik, lebih panjang dari yang dilakukan oleh hamba. Ungkapan yang sekarang kita baca, nanti di riwayat yang kedua yang tadi kita dengarkan bacaannya, itu tidak ada tambahan wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, ini tidak ada di lafaz hadis yang kedua ini yang tadi telah didengar bacaannya. Kemudian wa in atani yamshi ataituhu harwala, jika dia mendatangiku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan bercepat-cepat atau berlari kecil, harwala. Jadi inilah keadaan seorang hamba berinteraksi dengan Allah. Balasan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba dalam ketaatan itu jauh lebih baik daripada yang dilakukan oleh seorang hamba dari ungkapan-ungkapan hadis kursi tersebut. Jadi hadis yang kedua itulah yang tadi kita bacakan kembali, cuma tidak ada wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, jika dia mendekat kepadaku satu hasta, maka akan dekatkan diriku kepadanya satu depa, lebih panjang. Ini tidak ada di lafaz hadis yang kedua, walaupun tetap akan mengarah ke sana karena ungkapan sebelumnya sudah ada. Wa in taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an, jika ia mendekatiku satu jengkal, maka aku akan dekatkan diriku kepadanya satu hasta. Ini sudah menunjukkan kepada lebih baiknya balasan yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba daripada yang ia perbuat. Dan banyak dalil-dalil yang lainnya. Banyak dalil-dalil yang lain di mana Allah memberikan balasan lebih baik daripada yang dilakukan. Itulah hadis yang kedua. Dan hadis ini hadis kursi, menjelaskan betapa besarnya keutamaan mengingat Allah. Yang jelas di situ, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Ini menunjukkan keutamaan zikir, dan saya bersamanya ketika ia mengingat saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan di sini adalah ma'iyah khassah, kebersamaan khusus. Ya, kebersamaan Allah dengan hamba yang berzikir itu kebersamaan khusus dengan pertolongan, penjagaan, pemberian memberikan keberkahan, taufik dan petunjuk, membenarkan tindak tanduk dan ucapannya. Dan ini sama dengan hadis kursi yang lain. Ya, sama dengan hadis kursi yang lain yang sahih, ya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Inilah makna dari kebersamaan tadi. Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang sunnah, yang nafilah, sampai-sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, maka bila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ini yang dimaksud dengan ma'iyah. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani. Ini penegasan dari ma'iyah. Wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'adhani la u'idhanna. Kalau saya, apabila saya sudah mencintainya, maka sayalah pendengaran ketika dia mendengar, pendengarannya ketika dia mendengar, penglihatannya ketika dia melihat, tangannya ketika dia gunakan tangannya, kakinya ketika dia melangkah. Bila mana di setiap kali dia meminta, maka aku akan berikan. Setiap kali dia meminta perlindungan, maka pasti aku akan lindungi. Ini yang dimaksud dengan apa? Ma'iyah, kebersamaan tadi. Jadi kebersamaan itu kebersamaan khusus dengan yang dijelaskan oleh Allah di hadis qudsi yang lainnya. Hadis berikutnya 6757. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Rafi' qala haddathana Abdul Razzaq qala haddathana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع وإذا تلقاني بباع جئته أتيته بأسرع. عندك رواية لفظاني جئته أو أتيته هكذا. جئته أتيته. يعني كأنه جمع بين اللفظين. جئته معنى أتيته. يعني بمعنى. هنا في الشرح موجود. جئته أتيته ماذا قال؟ هكذا هو في أكثر النسخ جئته أتيته وفي بعضها جئته بأسرع فقط وفي بعضها أتيتها أتيته وهاتان ظاهرتان والأول صحيح أيضا والجمع بينهما للتوكيد وهو حسن. كلام النووي؟ إيه موجود. كلام النووي؟ نعم. إيه طيب. يا ini hadis yang ketiga dari hadis Abu Hurairah juga, cuma dengan sedikit berbeda, ya, ungkapannya berbeda. Kalau tadi idza taqarraba minni shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an, kalau di sini dengan kata-kata talaqqani, ya. Kalau tadi taqarraba, kalau di sini talaqqani. Hadis kursi juga diriwayatkan oleh Allah oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Idza talaqani 'abdi." Jadi kata-kata talaqqa ini yang baru di lafaz hadis ini, talaqqa ya talaqqa talaqqiyan. Artinya menjumpai, ya. Menjumpai ya sama artinya sebenarnya dengan taqarraba, mendekatkan diri untuk berjumpa, ya. Apabila hambaku, di sini terjemahannya apa? Mendekatnya, mendekat, sama, taqarraba. Apabila hambaku menjumpaiku atau mendekatkan diri kepadaku dengan satu jengkal, bisibrin, talaqaituhu bidhira, maka aku akan balas dengan satu hasta. Jika dia mendekatkan dirinya kepadaku dengan satu hasta, maka aku akan beri balasan, akan aku balas dengan satu depah lebih panjang. Wa idza talaqani biba', jika dia mendekatkan diriku dengan satu depah. Di sini tadi ada perbedaan riwayat di dalam yang kitab yang dibaca itu ji'tuhu ataituhu. Ji'tuhu ataituhu. Saya rasa karena kata-kata jiktuhu ataituhu sama artinya. Jiktuhu ataituhu, dua kata yang sama artinya. Ata ya'ti ityanan dengan ja'a yaji'u ji'atan wa maji'an, artinya sama-sama datang, ya, datang. Menggabungkan dua kata yang sama maknanya tanpa ada au, ya, atau waw, ya. Walaupun An-Nawawi mengisyaratkan bahwa begitu yang paling yang aktsarun nusakh, ya, hakadha fi aktsarin nusakh, terdapat pada kebanyakan cetakan atau nuskha. Jadi Sahih Muslim ini cetakannya bermacam-macam. Kalau sekarang cetakan dicetak memang, kalau dahulu ditulis dengan tangan. Jadi Sahih Muslim dengan tulisan si fulan, dengan Sahih Muslim dengan tulisan yang lain, itu beragam, bermacam ragam penulisan-penulisannya. Jadi kebanyakan cetakan Sahih Muslim menurut An-Nawawi itu dengan lafaz ji'tuhu ataituhu, menggabungkan dua kata yang sama maknanya. Ya, ji'tuhu ataituhu bi asra. Bisa jadi maknanya adalah untuk taukid. Terkadang menggunakan dua kata yang sama artinya fungsinya untuk mentaukid atau menegaskan, menekankan. Ya. Diulang, bahkan terkadang untuk menegaskan satu kata yang sama dua kali atau tiga kali dilakukan dalam bahasa Arab. Ya. Satu kata yang sama. Misalnya saya makan, saya makan, saya makan. Untuk apa tujuannya? Untuk menekankan, menegaskan. Bisa jadi ini dia maknanya saja yang sama tapi lafaznya berbeda. Jitu atau itu bisa jadi dengan banyaknya cetakan Sahih Muslim yang lafaz hadisnya adalah jitu atau itu, bisa jadi itu yang masyhur, itu yang paling benar, ya. Ya. Kemudian ditambah lagi dengan bi asra'a. Tadi kan hamba itu mendekatkan dirinya dengan satu depah. Maka Allah Subhanahu wa taala kata Nabi akan mendekatkan atau mendatangi hamba ini dengan yang lebih cepat. Ya. Lebih cepat atau lebih panjang. Yang pertama kan satu jengkal. Allah membalasnya dengan satu hasta, satu hasta. Bila mana hamba mendekatkan satu hasta, maka Allah membalas dengan satu depah. Di dalam riwayat yang sebelumnya tidak ada setelah pendekatan hamba dengan setelah satu hasta. Yang ada hanya balasan dari Allah satu depah. Ketika seorang hamba itu mendekatkan diri dengan jarak satu depah, tidak ada ungkapan itu. Di sini tambahannya, jika dia mendekatkan diri satu depah kepada Allah, maka Allah membalasnya dengan, tidak ada ukuran lagi setelah satu depah, tidak ada. Karena ukurannya, ukuran yang dipakai adalah ukuran tangan, ukuran alat pengukurnya tangan, jengkal, hasta, depa. Dan setelah depa tidak ada, atau dua kali depa tidak ada. Makanya di sini digunakan oleh Nabi atau menukilkan lafaz hadis kursi ini dengan mengatakan bi asra'ah. Ia ketika dia mendekatkan diri dengan satu depa, maka aku, kata Allah, benar-benar akan mendekatkan diriku kepadanya dengan yang lebih cepat atau lebih panjang. Yang lebih panjang dari satu depa, ya, misal jadi dua depa, bisa jadi tiga depa, tetapi ini ungkapan pokoknya balasannya lebih baik. Ya, kata kuncinya adalah balasan yang diberikan oleh Allah terhadap perbuatan seorang hamba dalam kebaikan jauh lebih baik. Antara jengkal dengan hasta, antara hasta dengan depa, antara depa dengan yang lebih baik, tentu inilah dorongan, motivasi dan anjuran sebagaimana yang dijelaskan oleh An-Nawawi di bunyi bab, anjuran untuk mengingat Allah. Jadi tindakan mendekatkan diri ini termasuk semuanya dalam kata zikir. Jadi kita sudah jelaskan makna zikir. Zikir itu sebenarnya adalah kata umum yang mencakup di dalamnya keimanan, ketakwaan, amar ma'ruf nahi mungkar, mengerjakan kebaikan, meninggalkan dosa dan kemaksiatan, itu semuanya masuk dalam kata zikir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kata-kata di sini taqarrub, taqarrub. Taqarrub itu bisa dengan perbuatan badan, bisa dengan amalan hati, bisa dengan amalan lisan, itu semuanya taqarrub ilallah jalla wa ala. Berikutnya hadis terakhir di bawah bab ini 6758. قال رحمه الله تعالى حدثنا أمية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا رحب بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. Imam Muslim membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga, ya, yang menjelaskan tentang keutamaan zikir, anjuran untuk banyak berzikir. Di sini dimulai dengan cerita, ya. Kana Rasulullah SAW yasiru fi tariqi Makkah. Kata Abu Hurairah, pernah Nabi SAW berjalan perjalanan menuju Mekah. Ya, yasiru fi tariqi Makkah, itu perjalanan menuju Mekah. Famarra ala jabalin, dan Nabi SAW melewati sebuah gunung. Gunung ini dinamakan dengan Jumdan. Ini nama gunungnya. Ya. Nama gunung yang dilewati oleh Nabi dalam perjalanan menuju Mekah itu adalah Jumdan. Faqal, ketika melewati gunung tersebut, Nabi mengatakan siru. Apa artinya siru? Berjalanlah kalian. Maksudnya lanjutkan perjalanan. Hadza Jumdan. Ya. Hadza Jumdan, ini gunung Jumdan, itu saja. Dan tidak ada hubungan apa-apa, dan tidak ada keutamaan apa-apa pada gunung ini. Nabi hanya menyebut nama gunung tersebut. Ya. Dan Nabi menyuruh kafilah, rombongan untuk melanjutkan. Bisa jadi mungkin beliau melihat ada tanda-tanda mereka sudah menginginkan untuk istirahat. Ini perjalanan yang melelahkan, apalagi perjalanan dari Madinah menuju Mekah, ratusan kilo, perjalanan yang berat, lama, panjang, jauh. Ya. Maka ketika melewati gunung tersebut, Nabi SAW melihat bahwa sahabatnya seakan-akan mengharapkan untuk istirahat, berhenti. Ya, untuk berhenti. Tetapi Nabi justru menyuruh mereka untuk melanjutkan. Yang dituju apa? Yang dituju Mekah. Perjalanan menuju Mekah untuk apa? Untuk beribadah. Untuk beribadah. Perjalanan ibadah dan ketaatan yang mereka tempuh saat itu, yaitu menuju Mekah, yang sudah pasti adalah perjalanan yang dilakukan Nabi dari Madinah ke Mekah itu antara perang dan umroh atau haji. Ya. Tidak ada wisata untuk kembali melihat gunung Bukit Thur atau Gua Hira. Tidak ada. Itu yang ditempuh oleh Nabi ke Mekah. Pertama perang, yang pertama umroh ya, yang pertama umroh yang tidak jadi. Itu pertama kali setelah 6 tahun Nabi memendam kerinduan yang luar biasa bersama para sahabat, terutama muhajirin, untuk tawaf di Ka'bah. Ketika turun berita dalam mimpi bahwa mereka tawaf masuk ke kota Mekah dengan aman, tawaf mencukur, membotak licin kepala dan mencukurnya, lalu mereka menuntut secepatnya untuk merealisasikan mimpi tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala ceritakan itu di surat Al-Fath. Ya. Itu yang pertama. Perjalanan Nabi ke Mekah yaitu untuk umrah yang tidak jadi. Maksudnya bukan tidak jadi umrahnya, tapi tidak jadi umrah yang ada tawafnya, yang ada sa'inya. Ya. Yang ada umrah kemudian tahallul di luar kota Mekah. Ya. Namanya umrah Hudaybiyah. Kemudian perjalanan kedua yang ditempuh oleh Nabi dari Madinah ke Mekah adalah perjalanan umrah pengganti di tahun berikutnya. Itu yang diputuskan dalam kesepakatan Hudaybiyah, bahwa mereka tahun ini tidak boleh masuk ke kota Mekah dan mereka menggantinya di tahun yang akan datang. Maka berangkat Nabi SAW setahun yang akan berikutnya menuju Mekah untuk umrah. Kemudian perjalanan ketiga yang ditempuh oleh Nabi menuju Mekah adalah perang atau penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, 6, 7, 8. Setiap tahun. Tahun ke-6 itu yang umrah tidak jadi, ke-7-nya Umratul Qadha, ke-8-nya penaklukan kota Mekah. Ke-9-nya, tahun ke-9 seharusnya Nabi kembali menuju Mekah, tetapi tidak jadi. Ketika turun perintah ibadah haji. Ya, kewajiban haji itu turun pada tahun ke-9. Dan ada pendapat yang lain, tetapi yang dikuatkan adalah tahun yang ke-9. Lalu Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi Amirul Hajj, memimpin jemaah haji, kemudian diikutkan dengan Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan pada tahun ke-10-nya Nabi kembali ke kota Mekah, ya, untuk melaksanakan ibadah haji, umrah, perang, haji, ya, umrah, perang, haji. 4 kali Nabi menempuh perjalanan ke Mekah. Jadi semuanya ibadah. Tujuan ke Mekah itu semuanya ibadah, dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi kita ingin sekarang ini ingin memasukkan pemahaman kepada hadis yang akan kita baca ini. Nabi mengatakan kepada sahabatnya, siru, lanjutkan perjalanan terus, tidak ada berhenti, tidak ada istirahat. Ini Bukit Jumdan ini, agar kalian tahu kita tidak istirahat di sini. Ini Gunung Jumdan. Kemudian Nabi SAW memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan energi yang luar biasa kepada para sahabat yang berangkat dalam perjalanan menuju kota Mekah. Apa kata Nabi? Sabaqal mufarridun. Ya, inilah ruh yang dimasukkan oleh Nabi ke jiwa-jiwa para sahabat yang sedang menempuh perjalanan yang berat. Sabaqal mufarridun. Telah menang. Sabaqa itu menang, mendahului sampai ke tujuan dengan cepat. Ya. Telah berhasil sampai ke garis finish, ya, meraih kemenangan, yaitu al-mufarridun. Al-mufarridun ini ungkapan Nabi SAW. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal mufarriduna ya Rasulullah, siapa al-mufarridun itu wahai Rasul SAW? Ya, jadi para sahabat tidak memahami, karena makna al-mufarridun itu adalah kata An-Nawawi atau Ibnu Hajar ya, saya ragu karena membaca syarahnya dari kedua kitab tersebut. Asal makna al-mufarridun bifathil fa wa kasril ra al-musyaddada wa hakadha naqalahu al-qadi an mutqini syuyukhihim wa dhakara ghayruhu annahu rawa bitakhfifiha. Yuqalu farada ar-rajulu wa farada farada wa farada ya wa yuqalu farada ar-rajulu wa farada bitakhfifi wat tasydid wa afrada. Jadi ada tiga ungkapan, al-mufridun, al-mufarridun, kemudian ada juga al-faridun ya. Ini lafaz dalam bahasa Arab, bukan dalam riwayat tetapi dalam bahasa Arabnya. Nabi SAW akan menjelaskannya, tetapi asal maknanya qala ibn Qutaybah wa ghairu wa aslu mufarridin alladhina halaka aqranuhum wa infaradu anhum fabaqaw yadhkuruna Allah Ta'ala. Asal makna al-mufridun atau mufarridun adalah alladhina halaka aqranuhum, orang-orang yang sudah meninggal dunia sejawat-sejawatnya, teman-temannya, kerabat-kerabatnya, orang-orang dekatnya, wa faradu anhum, dan tinggallah mereka sendiri ya. Lalu ketika tidak ada teman, tidak ada kawan, tinggal sendirian, maka mereka pun menyibukkan diri dengan zikir, berzikir kepada Allah. Ini asal makna makna dari kata al-mufarridun ya. Tetapi Nabi akan menjelaskan maknanya di sini ketika para sahabat bertanya, siapa atau siapa mereka al-mufarridun itu wahai Rasul? Qal, kata Nabi, adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat. Adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat. Mereka adalah orang-orang yang berzikir banyak kepada Allah, laki-laki maupun perempuan. Jadi al-mufarridun itu artinya orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hadis ini juga seperti yang ada di bunyi bab, mengandung anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan mereka orang yang menang, sabaqal mufarridun. Sabaqa itu orang yang sampai ke finis, orang yang menang, yang sampai duluan ya. Saya teringat ungkapan yang seperti ini dari ungkapan Abdullah Umar bin Khattab, ma sabaqtu Aba Bakrin fi syai'in illa wa sabaqani. Tidaklah aku berlomba dengan Abu Bakar dalam satu urusan, satu amalan, melainkan dia yang memenangi. Maksudnya sabaqani, sabaqa itu memenangi. Sabaqal mufarridun artinya orang-orang yang al-mufarridun adalah pemenang-pemenang. Kalau ingin jadi pemenang, maka itu kuncinya, adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis ini jelas dan tegas menganjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai kita dari bab yang pertama, dan kandung kesimpulannya adalah hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk banyak berzikir. Bab yang kedua. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala bab fi asma'illah ta'ala wa fadli man ahsaha. Ya, bab tentang nama-nama Allah. Jadi kita sudah mulai diarahkan di sini. Pertama, menganjurkan untuk banyak berzikir, kemudian yang kedua mengarahkan bahwa di antara zikir yang akan dilakukan oleh seorang hamba adalah berkenaan dengan nama-nama Allah. Ya. Fi asma'illah, penjelasan keterangan tentang nama-nama Allah, kemudian wa fadli man ahsaha, keutamaan orang yang menghitungnya. Ahsa yuhsi. Ya. menghitungnya. Ya. Ini makna asal dari kata-kata ahsa yuhsi. Nanti akan diuraikan melalui hadis yang akan dibawakan di bawah bab ini tentang makna ahsa yuhsi. Ya. Jadi sekarang kita mengetahui bahwa di antara sarana berzikir kepada Allah adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama 6759. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala haddatsana Amr an-Naqil wa Zuhair ibn Harb wa ibn Abi Umar jami'an an Sufyan wal-lafz li'Amr. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر وفي رواية ابن أبي عمر من أحصاها. Yeah. Imam Muslim membawakan di bawah bab ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, yang mana Nabi SAW bersabda mengabarkan lillahi 99 asman. Ini kabar berita dari Nabi, ya. Bahkan di sebagian lafaz ada penekanan inna lillahi 99 asman, ya. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Ya. Kemudian man hafizaha, siapa yang menghafalnya dakhalal jannah, masuk surga. Ya. Kemudian Imam Muslim membawakan riwayat dari jalur yang lain dengan lafaz man ahsaha. Kalau tadi man hafizaha, kemudian dalam riwayat yang lain man ahsaha. Ini menunjukkan bahwa di antara makna ahsaha adalah hafizaha. Ini yang dikuatkan oleh An-Nawawi. Di antara makna menghitung adalah apa? Menghafal. Hafizah artinya menghafal. Di antara makna ahsaha yang asalnya adalah menghitung, ya, menghitung semua, ya, menghitung semua itu adalah menghafal. Dijelaskan oleh riwayat yang pertama tadi hafizaha, ya, ini makna yang paling kuat dari makna menghitung. Dari makna menghitung yang banyak adalah hafizaha, menghafal. Ya. Barang siapa yang menghafalnya, maka masuk surga kata Nabi SAW. Ini janji dari Nabi. Janji dari Nabi bahwa Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya masuk surga. Artinya menghafalnya masuk surga. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya wa inna lillah wa innallaha witrun. Ya, wa innallaha witrun. Dan sesungguhnya Allah itu witir. Allah Subhanahu wa taala witir, Maha ganjil. Subhanahu wa taala. Ganjil itu tidak ada bilangan yang menandinginya. Atau dalam bahasa Arabnya zauji. Kalau zauji sudah berpasangan, satu berpasangan dengan satu jadi dua, dua berpasangan dengan dua jadi empat, ya, jadi tidak ada pasangannya, itu yang namanya witir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, lam yalid wa lam yulad. Allah Subhanahu wa taala Esa, al-wahidul ahad, satu dan tunggal jalla wa ala. Kemudian yuhibbul witra. Ya, ini berita juga dari Nabi. Di samping Allah, Nabi mengabarkan bahwa Allah itu witir, Maha ganjil, dan Allah juga mencintai yang ganjil, menyukai yang ganjil. Itulah bunyi hadisnya. lillahi tis'atun wa tis'una isman man ahsa man hafizaha aw man ahsaha dakhala al-jannah wa inna Allaha witrun yuhibbul witra. Terkait dengan nama-nama, ya, nama-nama Allah di sini Nabi mengabarkan 99. Para ulama menegaskan bahwa bilangan 99 ini bukan lil hasri, bukan untuk menetapkan jumlah, membatasi jumlah nama itu hanya 99. Laisa lil hasri, bukan untuk memberikan batasan jumlah. Jangan dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki berapa? 99 nama. Lalu apa maksud dari hadis ini? Maksud dari hadis ini Allah menyebutkan angka untuk mencari sebuah keutamaan. Berapa angka yang disebutkan Nabi adalah 99. Allah memiliki 99 nama yang barang siapa menghafal 99 nama tersebut masuk surga. Jadi konteks dari penyebutan angka 99 itu adalah tujuan masuk surga, bukan untuk membatasi nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama secara bahasa Arab. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala membuat percontohan. Terkadang ada orang yang mengatakan saya punya 1 hektar lahan untuk saya wakafkan untuk sebuah sekolah agama. Apakah ungkapan ini membatasi kepemilikan orang tadi bahwa lahan yang ia miliki hanya 1 hektar? Tidak. Tetapi dia menyebutkan ukuran 1 hektar itu untuk sebuah amalan, yaitu untuk diwakafkan. Saya punya 1 hektar lahan untuk membangun masjid. Itu yang diinginkan. Bukan berarti ia mengatakan saya hanya punya 1 hektar. Bisa jadi dia punya ribuan hektar. Tetapi 1 hektar itu dia sebutkan miliknya untuk diwakafkan untuk bangun masjid. Nah, sama lah ini. Dan dalam masyarakat ini banyak sekali. Sama lah dengan hadis ini. Jadi bukan untuk membatasi bahwa nama Allah hanya 99. Tetapi adalah menyebutkan sebuah bilangan yang tujuannya untuk menjadi sarana bagi manusia, bagi umatnya untuk masuk surga. Karena Nabi SAW kan membentangkan jalan untuk masuk surga. Ini jalannya, jalan sedekah, jalan jihad, jalan sholat, jalan puasa, dan diantaranya adalah jalan dengan nama-nama Allah. Untuk masuk surga itu ada jalan, yaitu dari nama-nama Allah. Barang siapa yang menghafalnya, maka dia pasti masuk surga. Kemudian dalil yang kedua dari pernyataan bahwa angka 99 ini bukan membatasi nama-nama Allah adalah hadis yang lain. Bahwa Nabi SAW mengatakan as'aluka dalam doanya, as'aluka bi kulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabika au allamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ini ungkapan-ungkapan tentang nama-nama Allah yang menunjukkan bahwa nama Allah itu ada yang tidak diketahui oleh seorang pun manusia. Bahkan Nabi SAW tidak mengetahuinya. Saya memohon, ini tawassul dengan nama ya. Makanya di antara bentuk tawassul adalah bertawassul dengan nama-nama Allah. Caranya itu dicontohkan Nabi. As'aluka bi kulli ismin huwalak. Saya memohon kepadamu ya Allah dengan seluruh atau setiap nama-nama yang engkau miliki. Kemudian dirinci oleh Nabi. Nama-nama bi kulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak, yang engkau beri dirimu dengan nama-nama tersebut sebagai nama. Ya. Kemudian au anzaltahu fi kitabik. Berarti yang kedua, kalau tadi umum bahwa Allah memberi dirinya nama-nama yang banyak. Di antara nama-nama itu ada yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam kitab. disebutkan oleh Allah nama-nama tersebut di dalam Al-Quran, di dalam Taurat, di dalam Injil, di dalam Zabur. Ya. Au anzaltahu fi kitabik. Kemudian yang ketiga, au allamtahu ahadam min khalqik. Atau nama-nama yang engkau berikan untuk dirimu yang kamu ajarkan kepada seorang dari hambamu. Diberitahukan oleh Allah kepada salah seorang hambanya, itu Nabi dan Rasul. Kemudian yang keempat, awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau nama-nama yang engkau rahasiakan di ilmu ghaib di sisimu. Jadi tidak diberitahukan, tidak diturunkan di kitab, dan tidak diajarkan kepada seorang pun. Hanya siapa yang tahu? Allah. Namanya yang hanya tahu Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha berkuasa, Maha berkehendak. Kalau dia berkehendak untuk memberinya dirinya nama, satu nama, maka dia akan berikan namanya. Akan diberikan untuk dirinya nama. Dan ia beritahukan kepada makhluknya atau tidak ia beritahukan kepada makhluknya, Allah Maha berkehendak. Makanya di antara nama-nama Allah itu ada yang tidak diberitahukan kepada siapapun juga, dirahasiakan oleh Allah. Ungkapan ini menunjukkan bahwa ada nama-nama Allah yang tidak diketahui oleh nabi, oleh manusia. Ini dalil bahwa ada nama-nama Allah yang selain 99. Ya. Kemudian dalil yang lain, Nabi SAW bercerita tentang syafaat. Hadis sahih riwayat Muslim. Nabi SAW bercerita tentang syafaat al-uzma nanti di akhirat. Manusia setelah penantian yang lama, puluhan tahun, dan mereka akhirnya karena kesempitan hari itu, maka mereka mencari solusi. Bagaimana ini kita, apa yang harus, yang akan terjadi? Kapan Allah memulai pengadilan? Kapan ada fasl qada? Akhirnya mereka mencari Nabi Adam untuk meminta atau untuk memberi syafaat. Nabi Adam yang mereka minta untuk meminta kepada Allah agar dimulai fasl al-qadha. Ternyata Nabi Adam angkat tangan. Ya, pergilah kalian kepada Nabi Nuh, minta dari dia. Fa innahu awwalu rasul. Datang kepada Nabi Nuh, ternyata hasilnya sama. Dan ia suruh untuk menjumpai Nabi Ibrahim. Sama. Ia suruh untuk setelahnya kepada Nabi Musa, sama juga hasilnya. Nabi Musa menyuruh untuk menjumpai Nabi Isa dan hasilnya juga sama. Nabi Isa AS menyuruh untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW. Maka kata Nabi, mereka menjumpai saya dan saya mengatakan analaha. Sayalah orangnya. Yang akan, yang satu-satunya yang diberi wewenang atau diberi kelebihan untuk bisa atau meminta kepada Allah untuk memulai fasl al-qadha, pengadilan. Kata Nabi, ini yang kita inginkan. Fasajadtu tahtal arsy. Maka saya pun sujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Wa futihali minal mahamidi la a'lamu hal yaum. Ya. Maka ketika itu dibukakan untuk saya kata-kata pujian untuk Allah yang hari ini saya tidak mengetahuinya. Maksudnya di dunia Nabi tidak mengetahui pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang sudah pasti pujian-pujian itu nama-nama Allah. Karena pujian-pujian untuk Allah itu nama-nama. Makanya Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoalah kalian kepada Allah dengan menggunakannya. Qulid'ullah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Jadi nama-nama Allah. Nabi SAW mengisyaratkan bahwa banyak dari pujian-pujian untuk Allah itu yang di dunia Nabi SAW belum pernah mengucapkannya. Kapan dia mengucapkannya? Ketika itu sebelum meminta syafaat atau sebelum memohon kepada Allah untuk memulai fasl al-qada dan memberi syafaat kepada seluruh manusia. Ini dalil yang kedua atau yang ketiga, bahwa pembatasan dalam hadis ini tentang nama Allah 99 bukan, atau penyebutannya, penyebutan dalam hadis ini bahwa nama Allah 99 itu bukan pembatasan. jumlahnya 99 saja dan tidak ada lebihnya. Ya. Lalu apa maksud hadis ini? Itu yang tadi kita utarakan, bahwa maksud dari hadis ini adalah menyebutkan sebuah bilangan jumlah yang untuk dijadikan sebagai sarana untuk masuk surga, sebagai jalan untuk masuk surga, yaitu menghitung-hitung atau menghafal dan beribadah dengan 99 nama tersebut. Ya. Mi'atun illa wahidah, kata Nabi dalam riwayat lain, 100 kurang 1, barang siapa yang menghitungnya masuk surga. Jadi 99 itu adalah paket untuk ibadah tertentu. Ya. Paket untuk menuju surga, paket untuk diinfakkan, diwakafkan. Saya punya satu kilo, ya, satu kilo beras untuk sembako atau satu karung beras untuk sembako diberikan kepada orang-orang yang du'afa. Bukan berarti dia hanya punya satu karung, tetapi dia mempaketkan satu karung untuk ibadah tertentu, untuk sedekah, untuk sembako tadi. Inilah dalam ilmu bahasa Arab. Baik. Sekarang makna hafizaha tadi, makna ahsaha yaitu hafizaha, menghitung artinya menghafal. Para ulama menjelaskan makna maksud dari ahsaha, menghitungnya adalah mengenalinya sebagai nama. Karena kalau itu langkah-langkah menghafal. Untuk menghafal sesuatu, kita harus tahu bahwa dia adalah bahan yang dihafal. Sekarang kita disuruh untuk menghafal. Seorang guru misalnya, saya wajibkan kepada kalian wahai murid-muridku untuk menghafal sesuatu. Menghafal sesuatu. Ada nanti yang kalian harus hafal. Sementara dia tidak menyebutkan, tidak menyampaikan, memberitahukan kepada murid-muridnya materi yang dihafal. Apakah murid-muridnya akan hafalnya apa yang dia mau? Tidak. Ya, jadi yang pertama dalam paket menghafal di sini adalah mengenali apa yang dihafal. Sekarang kita disebutkan barang siapa yang menghafal nama-nama Allah, berarti kita harus mengenali nama-nama itu terlebih dahulu. Pengenalan terhadap nama-nama Allah ini bukan dari pemberitahuan atau pemberian nama dari manusia. Kalau manusia memberi Allah nama ini, lalu kita mengetahui itu nama Allah, enggak. Nama Allah itu yang memberinya sebagai nama bagi Allah adalah Allah. Maka mengenali nama, sebuah nama Allah, kita harus berpedoman kepada Al-Kitab was Sunnah, kepada Al-Quran dan Hadis. Itu yang pertama, dan ini yang mulia. Mengenali sebuah nama yang dari nama-nama Allah itu dari sumbernya, ini kemuliaan tersendiri. Berarti kita harus menggalinya, kita harus baca Al-Quran, kita harus bertanya kepada para ulama yang mengerti Al-Quran, kemudian kita juga menggali hadis atau bertanya kepada orang-orang yang menguasai hadis untuk mencari tahu mana saja nama-nama Allah. Jangan hanya sekedar membaca dahulu di sampul cover Al-Quran itu di belakangnya, di bagian dalam itu ada pemaparan nama-nama Allah yang 99, yang 99, dan ini belum bisa dipastikan bahwa semuanya nama-nama Allah yang dimaksud oleh Nabi SAW yang 99, karena Nabi tidak menyebutkan satu persatu, dia hanya menyebutkan jumlah 99. Kemudian nanti ada yang riwayat yang menyebutkan satu persatu, dan riwayatnya bukan dalam Sahih Muslim dan juga dalam Sahih Bukhari. Ya, tetapi kalau tidak salah diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dan bahkan para ulama berbeda pendapat tentang kevalidan hadis ini. Ya. Hadis tentang detailnya 99 nama itu 1 2 3 1 ini, dua ini, tiga ini, sampai 99 itu tidak ada dalam riwayat yang kuat dan sahih. Ini menunjukkan bahwa kita mesti mencari tahu. Nah, berusaha untuk mencari tahu nama-nama yang 99 itu sudah keutamaan. Ya. Menggali dan mencari tahu apa saja nama-nama yang 99 ini, karena kita dituntut untuk mengamalkannya, menyebut, memuji-muji Allah dengan nama-nama tersebut. Jadi yang pertama Dari makna menghitung atau menghafal adalah mengenali. Mengenali nama-nama Allah itu dari sumbernya. Yang kedua, ini kandungan dari kenapa kok sampai bisa sebegitu mudahnya masuk surga? Tidak, karena dia tidak mudah. Diawali dengan mengenali itu, dan ini usaha. Yang kedua, menyebut-nyebut Allah dengan nama-nama tersebut. Beramal dengan nama-nama tersebut. Beramal yang pertama adalah melafazkan. Ini yang kedua ya. Yang pertama, berusaha untuk mengenali nama dengan talabul ilmi, dengan mencari, dengan bertanya. Kemudian yang kedua, mengamalkan nama-nama tersebut. Mengamalkan nama-nama ini, yang pertama adalah melafazkannya. Beramal dengan lisan, menyebut-nyebut, memuji Allah dengan nama-nama tersebut. Kemudian yang kedua, mengamalkan nama-nama ini, mengamalkan nama-nama ini dengan menggunakannya sebagai sarana tawassul. Ya. Dengan sarana tawassul. Misalnya kita meminta rezeki, maka kita memanggil Allah dengan nama-namanya yang berkenaan dengan rezeki. Kalau kita minta diterima taubat, maka kita panggil Allah, seru Allah dengan namanya yang berkenaan dengan taubat. Kita meminta ampun, maka kita menyeru dan memanggil Allah dengan nama Allah yang berkenaan dengan ampunan. Kita meminta kelapangan. Ya. Diminta kelapangan karena kita dalam kesempitan. Seru Allah dengan yang membukakan pintu, yang melapangkan. Ya basutur rizqa liman yasha. Al-Qabidul Basitu. Ya. Al-Qabidul Basitu, dua nama Allah yang berdampingan. Dan seterusnya. Ini pengamalan yang kedua. Yang pertama, ya, memuji Allah dengan nama-namanya. Ya. Menyebut Allah, memanggil Allah dengan nama-namanya. Kemudian menggunakan dalam doa, dalam permintaan. Kemudian yang ketiga dalam mengamalkannya, yaitu pengamalan kandungan nama-nama Allah. Mengamalkan dalam kehidupan kandungan nama-nama Allah. Seperti sekarang kita misalnya berada di suatu tempat, akan melakukan transaksi riba. Ya. Kita tahu bahwa hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram. Dan ketika itu kita teringat salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Raqib, yang Maha mengawasi. Dan mengawasi ini berarti tidak ada satu pun tindakan perbuatan seorang hamba yang luput dari pengawasan Allah. Maka tiba-tiba kita hentikan karena Allah Subhanahu wa taala mengenal dan mengetahui saya saat ini. Begitu juga dosa yang lain. Ya. Dosa zina, dosa-dosa yang lain, ketika kita mengingat Allah dengan salah satu namanya, yaitu Maha melihat, Maha mendengar, akhirnya kita tidak jadi berbuat dosa. Atau ketika kita beribadah dan kita tahu bahwa Allah saat itu melihat kita, ya, melihat kita, akhirnya kita memperindah. Riya, ini sebenarnya kata-kata yang tidak tepat ya. Beribadah karena dilihat oleh Allah. Ini luar biasa. Ini yang dimaksud dengan ikhlas ya. Ikhlas itu adalah beribadah karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara beramal dengan makna dan kandungan nama. Ya. Beramal dengan makna dan kandungan nama. Makanya banyak kejadiannya, bermula dari cerita wanita di zaman Umar bin Khattab. Ketika itu Umar berjalan di malam hari memeriksa keadaan penduduk, tiba-tiba terhenti langkahnya di sebuah rumah. Ya. Karena mendengar ada suara dialog di dalamnya antara dua suara wanita. Yang satu mengatakan, tambahkan saja susu itu dengan air agar lebih banyak nanti hasilnya ketika kita menjualnya besok. Ya, ketika kita menjualnya besok. Kata yang suara yang satu lagi, janganlah Bu. Amir Mukminin sudah memberikan peringatan-peringatan, jangan sampai penipuan yang seperti ini dilakukan. Sudah mengumumkan larangan mencampur air kepada susu untuk lebih banyak agar bisa banyak hasilnya ketika dijual. Kata sang suara yang satu lagi, Amirul Mukminin kan tidak tahu. Ya. Dia sedang enak-enak tidur sekarang ini. Sudah malam hari dan dia tidak akan mungkin mengintai kita. Tidak ada yang tahu. Kita mencampuri susu yang akan kita jual besok dengan air agar lebih banyak. Kata suara yang satu lagi, bila mana Umar tidak mengetahuinya, Rabb fa Rabbu Umar yarana. Pencipta Umar, Rabbnya Umar mengetahui dan melihat kita. Ini bagaimana dalamnya pemahaman terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga cerita Ibnu Umar dengan pengembala. Dengan seorang pengembala sama. Ya. Sama, dan ada cerita baru-baru ini viral di media ya, di internet di negeri Arab sana, ada seorang pengembala yang datang seseorang untuk membeli kambingnya, dan dia pengembala bukan pemilik, dia tidak mau, ya dia tidak mau, kemudian dibujuk, katanya ditawari harga yang lebih banyak, dia mengatakan tidak, demi Allah, walau engkau membeli kambing saya dengan 1 juta rial, ya disebut angka yang banyak, saya tidak akan menjualnya. Lah kan majikanmu tidak tahu. Ya. Dia mengatakan Allah maha mendengar, maha melihat. Allah maha melihat. Nah, ini yang juga termasuk dalam makna man ahsaha, man hafizaha. Bukan untuk mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Nabi ini hanya sekedar menghafal, dan bukan hanya sekedar menghafal kemudian dilantunkan. Ya. Tidak, itu sama sekali bukan sampai di situ maknanya hadis ini, atau bahkan dinyanyikan. Dan sekarang orang sekarang ini lebih merasa nyaman dengan nyanyiannya, bukan dengan makna dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Nah, ini yang perlu kita catat baik-baik dari hadis ini, jangan salah dipahami bahwa sekedar menghafal kemudian sudah pasti masuk surga karena Nabi menjanjikannya. Tidak. Menghafal di sini maksudnya mengenali itu sebagai nama. Dari sumber-sumbernya yang benar. Kemudian mengenali maknanya. Kemudian tadi mengamalkannya dengan berbagai macam yang tadi telah kita jelaskan. Itu mengamalkan dalam bentuk memuji Allah dengan nama-nama tersebut. Ya. Dalam seperti subhanallah, walhamdulillah. Ya. Wala ilaha illallah wallahu akbar, 4 kalimat. Kemudian subhanallahil azim. Ya, ada 2 nama di sini. Allah al-azim, mensucikan Allah, bertasbih dengan 2 nama. Allah dan al-azim. Dan seterusnya. Banyak lafaz-lafaz yang tujuannya memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta, bertawasul dengan nama-nama Allah, kemudian yang terakhir tadi mengamalkan makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkenaan dengan witir, ini insyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena tersisa 1 hadis lagi di bawah bab ini. InsyaAllah akan kita jelaskan makna witir di hadis yang berikutnya, ya, pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.